anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah. Ini buah daripada keimanan kepada takdir. Kalau orang itu beriman kepada takdir, maka akan tumbuh akidah atau keyakinan. Kalau Allah Jalla wa'ala menetapkan untuk seseorang terkena sesuatu, maka sesuatu yang ditetapkan tersebut tidak akan melenceng, tidak akan meleset. Pasti ketentuan tersebut akan mengenai hamba tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila Allah Jalla wa'ala mentakdirkan untuk sesuatu meleset dari dia, maka pasti tidak akan mengenai dia. Nah, kalau akidah ini diyakini oleh seorang mukmin, seorang hamba, apalagi dia adalah seorang hamba yang sunni salafi, berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti madhabnya kaum salaf, maka tentunya ini akan menumbuhkan ketenangan jiwa di dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak orang yang dia itu lari dari hidayah Allah, melemparkan sunnah dalam keadaan dia telah mengetahui itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebabnya di antaranya karena dia itu takut. Takut binasa kalau berpegang dengan sunnah. Takut sengsara kalau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Takut enggak makan. Takut dibunuh. Takut dikucilkan. Nah, ini semua tentunya terjadi karena apa? Kurangnya keyakinan dia tentang yang namanya akidah bab takdir. Ya. Paham ya ikhwah? Makanya benar-benar imani yang namanya takdir. Kalau antum mau istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Atau prinsip akidah yang kedua yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, qala al-muallif, wa annal imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qawlun illa bi'amalin wa la 'amalun wa qawlun illa biniyatin wa la qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bisunnatin. Sekarang kita membahas dalam prinsip akidah yang kedua, yaitu tentang definisi iman. Menurut para ulama ussalaf, di antaranya diterangkan di sini oleh Al-Imam Al-Humaydi, kata beliau, wa annal iman, ini ma'tufnya bersambungnya kepada ucapan atau disambungkannya kepada ucapan sebelumnya, yaitu wa antu'mina annal iman, itu atofnya. Dan hendaknyalah engkau beriman bahwasanya iman itu definisinya adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Di sini tidak disebutkan wa'tiqadun dan keyakinan. Padahal kalau yang sering kita dengar, iman itu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. I'tiqadun, qaulun wa amal. Keyakinan, ucapan, dan juga amal perbuatan. Kenapa di sini Al-Imam Al-Umaydi rahimahullah tidak menyebutkan kata wa'tiqad? Apakah beliau menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami definisi iman? Al-jawab tidak. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ketika menjelaskan tentang beberapa ungkapan tentang definisi iman yang disebutkan oleh sekian banyak ulama, ada yang mendefinisikan iman itu adalah nutqun bil lisan, wa'tiqadun bil qalbi, wa'amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wayangkusu bi ta'atis syaitan. Ada yang mengartikan al-iman qaulun wa amalun saja. Ada yang mengartikan al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ketika ditanyakan kepada beliau, apakah makna daripada setiap ungkapan atau ibarat tentang definisi iman tersebut saling bertentangan? Kata beliau, tidak. Kata beliau, karena para ulama terdahulu ketika mendefinisikan iman tidak menyebutkan kata i'tiqad, cuma qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Kata beliau, karena ulama terdahulu mereka memaknakan termasuk makna qaul, ucapan, itu dua makna. Qaulul lisan wa qaulul qalbi. Ucapan lisan dan juga ucapan hati. Kalau ucapan hati apa maknanya? Al-i'tiqad. Bukan berarti para ulama yang menyatakan qaulun wa amalun tersebut berarti tidak menganggap akidah sebagai keimanan, tidak. Ibnu Taimiyah telah menjawab makna qaulun itu mencakup qaulul lisan dan juga qaulul qalbi. Amalul lisan wa amalul qalbi. Amalan qalbi atau qaulul qalbi termasuk diantaranya akidah. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Majmu' Fatawa. Jadi jangan dianggap, oh kalau definisi ulama terdahulu masih kurang lengkap, lebih lengkap definisi ulama sekarang, tidak. Ulama sekarang itu hanya menjabarkan. Sebenarnya yang dimaksud oleh ulama terdahulu adalah apa yang telah diterangkan oleh ulama sekarang. Tentang definisi iman, al-iman, apa? I'tiqadun bil qalbi, wa nutqun bil lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Paham di sini cara menjamaknya, menggabungkan ucapan ulama terdahulu dengan ucapan ulama masa kini tentang definisi iman. Paham ya? Nah, di sini diterangkan, kita lanjutkan. Wa annal imana qaulun wa amalun. Dan bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan lisan, amalan anggota badan, dan juga amalan qalbi. Berarti apa? Iman itu harus diamalkan dalam bentuk perbuatan. Bukan cuma sebatas al-ma'rifatu bil-qalbi. sebagaimana keyakinan orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah mereka itu meyakini iman itu cuma al-ma'rifatu bil qalbi, cukup mengakui dengan hati. Enggak harus diucapkan dengan lisan, enggak harus diamalkan dengan anggota badan. Dan sebenarnya yang namanya kelompok Jahmiyah ini, dia merupakan salah satu, para ulama menggolongkannya salah satu sekte daripada sekte-sekte Murji'ah. Itu kelompok yang mengatakan amalan itu tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan. Nah, kelompok sekte Murji'ah yang paling sesat dan banyak dikafirkan oleh para ulama adalah sekte Jahmiyah. Kelompok sesat yang muncul di akhir-akhir masa tabi'in. Di akhir-akhir masanya pemerintahan atau setelah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Jadi kelompok yang paling sesat dari kelompok sekte-sekte Murji'ah, Jahmiyah. Nah, kita bahas kalau tidak salah ya, silsilah daripada kelompok sesat Jahmiyah. Siapa yang ikut kajian di Merasi? Silsilah kelompok sesat Jahmiyah itu bagaimana? Ternyata kalau dilihat dari sanadnya, kelompok sesat Jahmiyah ini nyambungnya kepada siapa? Kepada orang yang dahulu pernah merencanakan pembunuhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk mengeluarkan sihir. Siapa? Labid bin A'sam At-Tamimi. Karena pencetus pemikiran sesat Jahmiyah yaitu Jahm bin Safwan, dia menimba ilmu dari siapa gurunya? Ja'ad bin Dirham. Orang yang telah dikafirkan oleh para ulama. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari siapa? Aban bin Sam'an. Siapa yang enggak murojaah? Murojaah ilmunya. Sudah kita sebutkan beberapa pekan yang lalu di Merasi. Kemudian Aban bin Sam'an mengambil ilmu dari siapa pemikiran sesat ini? Dari Talut. Siapa Talut? Anak dari saudara kandungnya siapa? Labid bin A'sam At-Tamimi. Talut namanya. Si Talut ini belajar akidah sesat dari orang yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Labid bin A'sam At-Tamimi Al-Yahudi. Ya, ini sekte Murji'ah yang paling parah dan banyak dikafirkan oleh para ulama. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatwa menyebutkan bahwa sekte Murji'ah itu ada tiga. Yang pertama tadi, yang paling sesat, yaitu kelompok Jahm bin Safwan. Dan ini yang paling kafir. Kemudian yang kedua, kelompok agak ringan, kelompok Al-Karramiyah. Salah satu sekte Murji'ah. Apa itu kelompok Al-Karramiyah? Kelompok sesat yang dinisbahkan kepada pendirinya Muhammad bin Al-Karram As-Sijistani. Dia menyatakan bahwasanya iman itu cuma nutqun bil lisan. Kalau Jahmiyah cuma ma'rifatul qalbi. Kalau sudah mengakui Allah dengan hatinya sudah mukmin. Yang definisinya apa? Manusia itu derajat keimanannya sama. Ya. Bahkan menyatakan iblis itu beriman. Menyatakan Fir'aun itu mukmin. Kalau orang Karramiyah, pengikut Muhammad bin Karram As-Sijistani, dia beda keyakinannya. Dia harus adanya nutqun bil lisan. Iman itu harus diucapkan, walaupun gak harus diamalkan. Dan dia juga sesat. Kemudian sekte yang lebih ringan, yaitu sektenya Irja'ul Fuqaha. Orang-orang Murji'ah tapi dari kalangan ulama-ulama fikih Ahlussunnah. Seperti diantaranya yang paling banyak terpengaruh dengan ini adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan murid-muridnya. Kalau mereka menyatakan iman itu ma'rifatun bil qalbi wal qawlu bil lisan. Iman itu harus diyakini dengan hati. Mengenal Allah dengan hati. Harus diucapkan dengan lisan. Tetapi enggak mesti diamalkan. Ini juga ucapan yang bid'ah. Dari bid'ah-bid'ahnya murji'ah fuqaha. Seperti Al-Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Nah, ini diantara sekte-sekte murji'ah. Sebagian para ulama menambah. Seperti Al-Imam Syekh Abdul Aziz Ar-Raji'i. Hafizahullah Ta'ala beliau menambah. Yang keempat yaitu sektenya Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah digolongkan oleh para ulama. Termasuk salah satu sekte dari sekte-sektenya kaum murji'ah. Paham di sini ya, Pak? Nah, dan nanti dengan definisi yang diterangkan oleh Al-Imam Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, kita akan mengetahui kekeliruan kelompok-kelompok tadi dalam mendefinisikan iman. Karena definisi iman menurut Ahlus Sunnah adalah qaulun wa amalun. Ucapan, harus ada ucapan lisan. Makanya Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun dia meyakini tentang kebenaran agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia tidak dikatakan mukmin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap dikatakan kafir musyrik. Kenapa? Enggak mau mengucapkan keimanan la ilaha illallah. Ketika dia sekarang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul. Apa kata Nabi? Wahai pamanku, ucapkan. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Satu kalimat yang kalau engkau mau mengucapkannya, aku akan membela engkau di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Fa aba ayyaqula la ilaha illallah. Tetapi sayangnya Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalaulah semisalnya mengucap, kalau cuma sebatas meyakini dengan hati, sudah dikatakan mukmin. Sebagaimana keyakinan orang-orang Jahmiyah, Abu Thalib itu dikatakan muslimun mukminun kamilul iman. Dianggap orang yang sempurna keimanannya kepada Allah. Tapi tidak, tidak ada yang menyatakan Abu Thalib itu mukmin. Ya? Taib. Apalagi ada yang menyatakan masuk surga. La haula wa la quwata illa billah. Wa amalun. Dan iman itu harus diamalkan. Kenapa harus diamalkan? Karena kalau iman itu cuma sebatas ucapan. Betapa banyak orang-orang munafik. Dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tapi tidak menjalankan keislamannya dengan benar. Maka harus ada ucapan, keyakinan, dan juga amalan. Dan juga kita harus meyakini yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan bahkan bisa hilang. Orang murtad hilang keimanannya. Orang yang bermaksiat kepada Allah kurang imannya. Orang yang gemar menjalankan ketaatan kepada Allah, bertambah dan bertambah keimanannya kepada Allah. Dan ini akidah yang benar tentang iman. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Apa dalilnya? Katsiratun jiddan. Sangat banyak diantaranya Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam Al-Quran apa? Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang yang beriman itu kalau dibacakan di telinga mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah. Jelas gak dalil ini? jelas. Inilah ayat yang menjadi landasan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Orang Islam ngakunya mukmin berzina, turun enggak keimanannya? Iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazni zani hina ma yazni wa huwa mukmin. Enggak mungkin ada seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Enggak mungkin. Enggak ada pelacur mukminah, enggak ada. Kalau dikatakan dia itu pelacur, berarti sedang turun imannya. Asiyah. Apa asiyah? Perempuan yang bermaksiat kepada Allah. Yang naqisatul iman. Imannya itu sedang turun. Ya. Makanya sahabat yang mulia radhiyallahu taala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an pernah memanggil, ada orang lewat di hadapan beliau kayaknya mau berpaling dari majelis ilmu, enggak mau duduk. Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an? Kata beliau manggil orang itu, hayya bina nu'minu sa'atan, ijlis, hayya ijlis bina nu'minu sa'atan, ijlis bina nu'minu sa'atan. Wahai temanku, duduk di majelis ilmu ini dulu. Mari kita menambah sedikit ilmu, sedikit iman kita kepada Allah. Berarti apa maksudnya? Iman itu bertambah. Dan sarana yang paling berpotensi untuk menambah keimanan kita adalah datang ke majelis ilmu. Dan itu dirasakan oleh para sahabat. Seperti sahabat yang mulia Hamzalah radiyallahu ta'ala an, beliau menceritakan dia pernah datang kepada siapa? Sahabat yang mulia Umar bin Abu Bakar radiyallahu ta'ala an. Hati yang pertama datangnya kepada siapa? Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala an. Dia menyatakan, nafaku Hamzalah, nafaku Hamzalah, wahai Umar, sekarang si Hamzalah ini sudah menjadi munafik. Sekarang si Hamzalah ini sudah menjadi munafik. Apa kata Umar? Celaka kamu. Bagaimana mungkin kamu menjadi munafik? Iya wahai Umar, aku ini kalau sedang duduk di majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah membacakan hadis-hadisnya, seakan-akan surga dan neraka itu berada di hadapanku. Tapi kalau aku pulang ke rumah, sudah bercanda sama anak istri, sudah banyak ketawa, seakan-akan aku melupakan surga dan neraka. Berarti aku sudah munafik. Membenar, ketika mendengarkan perkataan itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, oh, kalau gitu aku juga sama, berarti aku ini munafik. Ayo kita datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan juga demikian, wahai Abu Bakar, nafaku Hamzalah, nafaku Hamzalah. Hamzalah telah menjadi munafik. Hamzalah telah menjadi munafik. Kemudian ditegur sebagaimana tegurannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan dia pun menjelaskan sebagaimana penjelasan dia kepada Umar. Dan Abu Bakar pun menjawab sebagaimana jawaban Umar. Akhirnya kalau gitu, ayo kita datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan tentang keadaan kita. Yang kalau sering ketemu istri suka lupa akhirat. Jangan terlalu sering dalam rumah. Laki-laki itu keluar. Hah? Jangan terlalu sering dekem di kamar. Nanti ingatnya cuma surga dunia. Iya. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar penjelasan atau keluhan daripada siapa? Hamzalah radhiyallahu taala an. Apa kata Rasulullah? Sa'atan, sa'atan. Wahai Hamzalah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, iman itu memang sesaat naik, sesaat turun. Berarti iman itu memang terkadang naik setinggi-tingginya dan terkadang turun seturun-turunnya sampai bahkan tidak ada iman. Na'udzubillah. Wa nas'alullaha tsabata wal iman. Ya, makanya jangan malas untuk mendatangi majelis ilmu. Kalau mau imannya terus naik. Kalau imannya mau terus turun, turun, turun, banyak-banyak klonan. Ya, dan itu yang dirasakan oleh Hamdalah radhiyallahu taala anhu. Tahu arti klonan bahasa Jawa? Apa keklonan itu? Hah? Kata orang Sunda kekepan. Nah. Apa bahasa kitanya? Klonan, klonan ya. Pelukan, nah bahasa nasionalnya. Nah. Paham ya? Nah, jadi makanya Ahlus Sunnah itu harus selalu merasa butuh dengan majelis ilmu. Dan majelis ilmu pun dipilih mana majelis yang paling berpotensi untuk mengangkat keimanan kita kepada Allah. Karena sekarang atau di zaman sekarang terkadang majelis ilmu itu justru menurunkan keimanan. Majelis harusnya menambah keimanan tapi ternyata menurunkan keimanan. Majelis seharusnya menambah keyakinan kita tentang kebenaran dakwah salafiyah. Tapi justru semakin sering datang ke majelis ilmu, semakin buta dengan dakwah salafiyah. Makanya pilih majelis ilmu yang mengajarkan prinsip-prinsip manhaj dakwah salafiyah. Majelis yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang diajarkan ulama di dalam mengajarkan ilmu. Naam. Makanya kita enggak boleh duduk di majelisnya ahlul bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu tidaklah menambah, kata para ulama, mazada illa bu'dan. Tidaklah menambah kepada kita, semakin antum sering duduk di majelisnya ahlul bid'ah, semakin jauh dari agama Allah. Ya? Nah. Kemudian kata beliau, wala yanfa'u. Paham ya definisi iman? Al-iman, qawlun, wa'tiqadun, wa'amalun. Yazidu, wayangkus. Bertambah. Dengan apa bertambahnya? Amal soleh. Berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Nah, kalau antum paham definisi ini berarti jelas. Kelompok Jahmiyah, kelompok Karramiyah, kelompok Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian pemahaman Irja'ul Fuqaha adalah pemahaman yang menyimpang dari ajaran As-Salafus Shalih Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Dan tidaklah bermanfaat ucapan kecuali dengan yang namanya tidak akan memberikan manfaat ucapan kecuali dibarengi dengan amalan. Makanya syahadat itu para ulama menjelaskan bukan cuma al-qaul. Ada orang mengartikan syahadat itu artinya cuma mengucapkan, tidak. Syahadat itu meyakini, mengilmui, mengucapkan dan mengamalkan sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wala amalun wala qaulun illa biniyatin. Dan tidak akan bermanfaat amalan kita dan juga perbuatan kita kecuali dengan niat yang benar. Kapan niat itu dikatakan benar? Ketika karena Allah. Thalabul ilmi ini termasuk amalan soleh bukan? Hah? Thalabul ilmi amalan soleh bukan? Pasti berpahala? Hah? Pasti menambah ketakwaan? Belum tentu. Kalau niat kita salah. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan bahwasanya yang namanya ilmu itu, apa ilmu tersebut? Hah? La ya'dilu syai'un. Di zaman beliau, beliau anggap tidak ada amalan yang setara dengan thalabul ilmi, dengan ilmu agama Allah kalau kita pelajari. Tetapi tidak semua orang ilmunya itu menjadi amalan yang tinggi. Untuk siapa ilmu itu kalau dipelajari, dia bisa menaikkan keimanan seseorang? Liman sahat niyatuhu. Kalau ketika dia datang ke majelis ilmu itu niatnya benar. Dan ditanyakan kepada beliau, siapa sih orang yang dikatakan niatnya benar dalam thalabul ilmi? Kata beliau, adalah orang yang berniat ayyarfa'al jahl an nafsi wa an ghairi. Yaitu orang yang dalam beragama, yang dalam belajar agama, dia datang ke majelis ilmu tujuannya adalah dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya, sadar dirinya bodoh. Makanya jangan datang ke majelis ilmu merasa saya sudah pinter, datang cuma ngawasi, jangan-jangan ustadznya salah. Tapi harus sadar kita ini bodoh. Tujuannya adalah dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya, wa an ghairihi. Dan tujuannya adalah dalam rangka mengangkat kebodohan dari orang lain, supaya dia bisa ngajak orang kepada agama yang benar, supaya dia bisa berdakwah. Karena termasuk jihad yang paling afdol di zaman kita adalah mengajak manusia kepada ilmu agama Allah, berdakwah, sampai Allah menyatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Enggak ada ucapan yang paling bagus di dunia ini daripada ucapan-ucapan yang mengandung unsur dakwah. Ya, makanya semua amalan soleh itu harus di samping diucapkan, diamalkan, juga harus adanya niat yang benar karena Allah. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya, wala qaulun wala amalun wa niyatun illa bisunnatin. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan ikhwan?